إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله sesungguhnya di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tengah-tengah umat Islam ini merupakan karunia yang sangat besar, ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kaum muslimin. Yang mana ayyuhal muslimuna ibadallah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum muslimin dahulu mereka berada di dalam kesesatan, mereka berada di dalam penyimpangan, demikian pula berbagai macam kegelapan-kegelapan, baik itu kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kebid'ahan, kejahilan, demikian pula kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tengah-tengah umat Islam ini, Allah tabaraka wa taala mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan-kegelapan tersebut, baik itu kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kejahilan maupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju cahaya Islam, menuju cahaya iman, cahaya tauhid, demikian pula cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah tabaraka wa taala telah memberikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri-diri mereka, di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula membacakan kepada mereka firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum muslimin dahulu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Dialah Allah azza wa jal yang telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa hidayah, dengan membawa petunjuk, demikian pula agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh agama-agama yang lainnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas hal tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka dari dua ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tengah-tengah umat Islam ini merupakan karunia yang sangat besar, ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin, sehingga yang wajib bagi mereka, yang wajib bagi kaum muslimin adalah untuk senantiasa ittiba'us sunnah, untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengaplikasikannya dalam keseharian. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau merupakan qudwatun hasanah, beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang beliau bawa itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan hidayah, itu merupakan petunjuk yang akan membimbing umat Islam ini kepada jalan yang lurus, kepada jalan keselamatan, demikian pula kebahagiaan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah azza wa jalla akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mereka mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, di mana Allah azza wa jalla akan membimbing mereka kepada jalan yang lurus, kepada jalan keselamatan. Demikian pula Allah azza wa jalla akan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, baik itu kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kebid'ahan, kejahilan, maupun kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuju cahaya Islam, menuju cahaya iman, cahaya tauhid, demikian pula cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum muslimin terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوهَىٰ. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berucap dari hawa nafsu beliau, melainkan itu adalah wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ayuhan muslimuna ibadallah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu merupakan jalan kebahagiaan, itu merupakan jalan keselamatan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala akan menyelamatkan mereka dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, demikian pula kesesatan dalam kehidupan dunia. Ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jal tidaklah pernah menyelisihi janjinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, taraktu fiikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnatih. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman, tidaklah kalian berpegang teguh dengan keduanya, melainkan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kitaballahi wa sunnatih, Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku telah tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, di atas bimbingan yang jernih lagi bersih, malamnya seperti siangnya sama. Tidaklah seseorang berpaling dari bimbingan tersebut, tidaklah seseorang berpaling dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan dia akan binasa. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, barang siapa yang menginginkan keselamatan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah, maka wajib bagi dia untuk ittiba'us sunnah, untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Di sana tidak ada satu jalan pun yang akan mengantarkan seorang hamba dalam naam. Karena sesungguhnya di sana tidak ada satu jalan pun yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan kebahagiaan, kepada jalan keselamatan fid dunya wal akhirah, kecuali dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benarlah apa yang disebutkan oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan al-i'tisamu bi sunnatin najah, bahwa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan keselamatan. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Malikin rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan as-sunnatu kasafinatin nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha halak. Kata Imam Malik rahimahullahu taala bahwa sunnah ini itu seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaikinya, yaitu barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tertinggal darinya, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan binasa. Kita meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jal senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta nalqa Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna ibadallah, sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama bahwa merupakan kenikmatan yang sangat besar, merupakan anugerah karunia yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri-diri mereka. Sehingga yang wajib baik kaum muslimin, yang wajib baik kaum muslimin adalah untuk senantiasa ittiba'us sunnah, untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula mengamalkan segala apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ataukah merendahkan, melecehkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, hendaknya mereka berhati-hati. Karena sesungguhnya merendahkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ataukah melecehkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Dikarenakan begitu besarnya dan begitu kerasnya ancaman dan siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? لا تعتذروا, jangan kalian beralasan, jangan kalian cari naam, jangan kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana mereka akan ditimpa fitnah ataukah mereka akan ditimpa siksaan yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala juga berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, setelah jelas baginya hidayah, setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma a'simna minal bid'ati wal fitnah wa ahyina 'alal islami wa sunnah وجعلنا ممن يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة الدنيا واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقيم الصلاة